الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amadab nulailana nabon wadawi ngubur ing dalem wengi iku fagod roho sosari yang fihit. Maka teman-teman gawe kamurahan sabasare ing dalam dak nuli hajatin karena arah-arah hajat ka khaufi tagayuril mayiti kaya wadi narima obah ya mayit selaw ta'akhara dak nuhu kamu narima ngari opo ngubure mayit sobah iga doe subuh munte gegeraan dikubur asana bau bentak ya mayit ya waharaja sama iteta ayanu bau na karena penyakit ayanu bau te karena dosa loba jasa mayit seger buger tapi barang hos kaambe langsung. Aya nu memang boga panyakit borok eta mah tina panyakit tapi aya nu panyakitan jadi sengit. Kitulah urusan mayit aya rahasia. Ieu mah lamun teu gegeraan dikubur ambreng-ambrengan maning kubur tipeuting keneh. Oh khaufi min syiddati harrin 'alal musallin ad-dawa wadi saking sangat panas ingat dasa wong kang nyolati kabeh untuk gegeran dikubur dipeting besi kaburu berang sedangkan berang panas saya 70 derajat wah tawa boro 70 50 derajat geges baru kuari di Mekah 43 derajat panas. Aye digegerakeun peuting khaufi min syiddati zahamin ad-dawa disaking sangat zaham bedo dedesegan wah sana mun diisukeun puhara teh khaufi nan ugi fitnatin ad-dawa wadi min ugi fitnatin saking duni ba fitnah gegerakeun dama beting-beting ya hadza utawi ikilah iki rakhasa kudufina teman-teman dan pendem ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wengi kanjeng Nabi dipendem naungi tilu dinten kanjeng Nabi terus-terusan nyalatena saurang-saurang lantaran nu layak ngimaman terus awewe genyolatun terus wengi terus dipendem doa dufinal imam wali lan den pendem sabah wa dafanal imam wali lan mendem sabah imam ali Fatimah ta'ing isiti Fatimah radiyallahu anhu mamu ganilara benu sabah Allah saking alilan Fatimah laylan dalam mengi Sidina Ali waktu nguburkeun garwana yakni Siti Fatimah peting lantaran ieu walah lamun diberangkeun moal salah zahmah moal katahan ujianana dedesekan aja lemak dipeting langsung wa dufina sahabat as-siddiq wa dafana sahabat lan mendam zabba sahabat as-siddiq ko ing Abu Bakar siddiq lailan dalam mengi sahabat ngubur sina Abu Bakar siddiq peting deh lantaran wah mual katahan di hadis Ibn Abbasin lan ikut tetaping dalam hadis Ibn Abbas utawi anak Nabi ya satu hunai kangjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dakolaiku manjing ya kangjing Nabi gobron kuburan lain-lain dalam mengi jadi hadis Ibn Abbas kangjing Nabi kantos nguburkan di peting fausri jalahu maka dan hurungkan apa lahu kadoi kangjing Nabi apa sirajun lampu kuboek di lampuan bahwa min gibalil giblah magang alap ya kanjeng Nabi segi ngarah kiblat ku kanjeng Nabi diarahkan ke kiblat naona lampuna raugailan haleng ucap rahimakallah in kunta lawan itu mayit dikakiblatkan di corongan ku kanjeng Nabi. Bari kanjeng Nabi ngadua rahimakallah muga ngarahmatan in sirah sapa Allah in zaduhune galaguan kuntai ku anazirah lawan ku yaktikan akeh babali kemaring Allah. Gitunya dalan lawan tala anturkan akeh macan dalil Quran kadue Quran anjun majelas loba babalika Allah jeung loba pisan maca Quran akhrajahu Tirmizi usmatuakeun uing hadis sama Imam Tirmizi. Golalan ngejabat Tirmizi hadas hadisun hasanun teh hadisiku hadis hasan. Hadza waqad zabata bi hadis Uqbah bin Jabir. Tawi kila iki gaulilan teman-teman tegak tebi hadis Uqbah ing dalam hadis Uqbah bin Amir apa anna yunyiga. Anidak di zaging mendem biau gadid zalazah ing dalam segehe waktu kang teluk. Ulah cenah dina waktu nutilu yumaya inda tulu isyam si suiji dalam nalika muncul sarangange. Waktu karohah ulah dipake hadda taratapia malah narima munjuk ya syamsu. Jam setengah-setengah genep ulah gitu kene jam genep ulah kelewatkan datang ka waktu duha. Wahina yakumu qaimu nazahira hadda zila syamsu dan indal waktu jumeneng apa kang adege ing waktu panas malah-malah ringsir apa sarangenge waktu manceran ulah ngubur makruh wahina diri busyamsu waktu ni condong apa sarangenge lil guru bika dua guru bida hadda guruma malah surup iya syamsu pas bisan azan maghrib dik azan 10 menit atau 15 menit deulah ke lewatkeun heula nya jadi ulah mendem dina waktu-waktu nu eta bagan nyalaten ge teu bagus teh di waktu kos kitu teh lamun ngahajakeun ka dinya ngahajakeun deuk di waktu eta nyalatenanna makruh nyolatin ge sarua kecuali memang kabeneran waktu eta disolatkeunana. Mayit teh aya nu dianteu bae ieu kira-kira di salat teh bae jam genep isuk-isuk makruh. Ulah teteh. Ieu mayit teh kira dikuburkeun di salat geuna nangke bae pas jam 12 ulah. Nya ulah ngahaja-haja kos kitu ulah kecuali mayit kitu siap deuk dikubur pas keur dipanggul jam 12 urang aya dieu keur turunkeun heula urang nyalateun heula tuh oh, masalah kabeneran kumpulna jam sakitu teu diseja-seja urang salatkeun ayeuna we oh, masalah ngahajakeun mah di waktu-waktu nu tilu ieu makruh at-tahlilul abzi utai kilaiki kurayan kang bangsa lafad dan baru maudakum bilail teh iguana hiwadai nahili tanzih kumedakan kanwa tanzih ayana hi tahrim ayana hi tanzih indah agogo dororun makalamun yada apaka madaratan kanana hiu makana apa nyegah li tahrim ikutuk wadayat mutahrim namun memang doror napuhara li tahrim seluhubi muslimin wadaya asali hadis ikun dalam muslim malab duhu telapad hadis iguana nabiya saduhunai kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khotobai kumituturan kangjeng Nabi yauman dalam hijidina padzakaro kanuturi kangjeng Nabi rajulan ing wong lanang minasabihi kang badal saking berang-berang sahabat kangjeng Nabi kubido kang mati rajul wa gufina fi gabnin gaira dalin landan bungkus rajul dalam bungkus kang ora nyampurnakeun bungkusna kurang dikaluhurkeun suku katingali dikehandapkeun sirah katingali dupina lenden pendem ya rajul lelen lemungi wa zijaro lan nyegah kangjing Nabi ayo kubara rajul ingin taden kubur sopong lanang hadda sholaleh maladen salati hula paingat de salat jumaah ka dikuburkeun lamun janji salati illa yadrul insan illa zalik angin endah madarat pamanusia maring mangkana-mangkana dap nulailan bido de aya mata kufina bigamnin gari dalin aya hakirin gari kamili satri tiga sekang hina kang ora sampurna nutupane netred wa gubiro lailan edupina lailan nu bagus mah dupina lailan heula gagara kubiro lailan di awil awalna itu salah cetak zajarat ya khosuma nyaram kangjing nabi wa naharan juga kangjing nyentak kangjing nyentak khosuma wakad dahar ayib bararajul ayib banarajul ilayat duro ilahan taguna angin dana hunaka ikut tetap dalam kena bangkonon darurat dundang ya tundi dalik apa darurat kang ajak maring mengkono mengkono dapnu lailan santri mengajak itu kena tenang perasaan tinggal lu tanya kalau kita bayi ngaji kemana jekannya tuh oh, keuntungan santri gitu tenang ya nama pagon ya nge bangun kos nyoret padahal nanti tenang pikul hadis utai gilaiki kubiki hadis iji karo hatu datni utai kang awaliku dan makruh ken ngubur lelan dalam wengi makruh ya sukana mazina tetaksir sekira ana ya dapnu lelan ikut teping ikung god sangka pepeka ya gil mait dalam hak mait bitarga sholah alaih kalau ninggalkan nyolati kata semait wa adam isanil kapilan orang nangga becikakan bungkuse namun tipeting hiji besi unu nyolatin lah ngestekudu sholatin orang kubur peting-peting wek besi kos gitu atau nges lah peting iya nges ulah di talian-talian acan jana iya pocong nak besi kos gitu doang tetep ah nurapi ngestekudu jana lah sirah nama ngestekudu dibungkus hei itu kumahamunnya na hudang ke woy aing kunon teh bungkus kusya besi kos gitu doang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah orang aja nyarita-nyarita mayit ya ayah sin padahal menjana hudang mah naon mah tapi tetap sin ayah ke mama sujang itu mama sujang ini mama satibi ajeng mama itu mama nah tasik ya eta berangkat masanten gak dia kemana gak si wedus si limus Lempang bahala menurantak barisang haji haji jara diwali ya Lempang tengah peting haji istirahat istirahat pas di hiji imah warung horenganan maut ya pemajikan anak itu maut itu alhamdulillah ya tamu tiluan malah santri kadelena terus ke dirurub dirurub para jayasin tiluan teh Noel sama mas sujai kamu masa tibi enak biasa nama itu sok udang kerah wayak ya umat udang mait ya biasa udang teta ditoel kuali makos gitu jadi udang mait ya udang tuh kagetan salaki dat ya terus tenang cekana cek mbak suja itu mual mual kebal kayak ngedeng li ngedeng li mait teta pakai lalagaan gue nyana itu orang malah mendikitukan kayak hudang hudang bener rupak orangnya sarua nyana mantel lalu empat biasa baik pakai lalaga ikir mondok nakene geus jadi wali nyana mah ikir mondok nakene geus jadi wali orang mah geus jadi kiai malah jadi walingi orang malah nyongsong orang mah kan ukos karar itu jauh ya masya Allah tak kabang patan ilmu teh jauh mun macaan orang boro-boro nubara heula tah nu cikeneh baik ya Allah ya Rabbi ku hararebat hararapik nanya jadi gitu contohin orang dongengin orang coba ku hari orang dongeng ke guru-guru orang woi ayo mau boga guru geriyo waktu gimana siang awak waktu di anu kuna ayo dititah kampanye embung-embungan kekunyana marah mau dia ku murid jenis ya atau ayo ngaju kampanye aju kumatu naik ayo ke panggung jeng satu ayo orkes di dituna kebeneran naing lah diizinan dia ku guru lah mas bae nyo nyanyi nyanyi aing geus sarua jeung nyana tolol siam nyawa aing nyawa guru aing tolol dongeng teh kos kitu pan de kuman teu boga dongeng nu sejuk nu indah insyaallah aing paksa ku guru aing kunaon teu nganturkeun proposal. Sabenerna aing bung ya salah aja dipaksa. Sugan bae meunang ganjaran. Ginjeran meureun. Segala ganjaran segala dongeng teu karitu bae. Duh, dipaksa ku guru aing diajakan ngariung putih. Aja kurang tuh. Aduh, mogok mobil aing ngadorong. Ya jasa emang diajak ke mana ceramah gue kipudoli lah. Aduh, dongeng teh kos kitu dah. Aduh, masyaallah. Aja berkat dah diberi nitu deh. Oh, rugi jasa aing. Punya na dibikun dicokot kabe kahayang aing maing cau-cau mabere nitu deh. Dongeng teh kitu bantah. Tengin aing kana aja jantung na. Sial ya saya nyana gaing mal dede lah bisa diteluk gaing guru aing tuh tung-tung nama tung-tung dongeng tegara itu kaya guru aing bagus ya sa bagus berjamaah saya kalau kadirnya tilo emang gue non rapat malulu emang guru siak bang itu ngantornya oh jah juga dia rapat be kaya masuk make samping be kuari mau boga lepis segala jadi guru aing. Ya Allah ya Rabbi. Dongeng teh jadi karitu kuari mah masyaallah teh cara nu tadi dicaritakeun teh nya mah teu reureun maca shalawat nu mantak kuari urang maca shalawat naria atuh pasti bae ka masyatibi ka ditu nembusna dalail atuh ka ditu ka mama gitu sujai terus be gitu ulun urang ngaji eta naon gara-garana syamsiah atuh pasti ka mama itu keresek mak itu busrol karim kuarin wa ambalaya samsiah tete surah mama keresek hei kumaha kumaha ge di hadiahan bae di Jawa di urang khususnya Banten dongeng dongeng nakarar itu ngararinahin teririn maca Quran teririn maca salawat teririn zikir. Ngenahin pan mama ocok malam munti cibatu nyana mande kakeresek jumah jik jumah nyana mama munhaya ngarokok meli rokok nakabeh dibelian warung ia dibeli hiji kabeh sebab besiki pun warung aing mata dibeli ku mama nu itu besik itu kabeh nyana membeli terus tu sakaur lu dagang rokok bah dibeli ku padahal dibutuh nama hiji. Coba eta. Lah urang butuh hiji mentah aba ka warung tuh mana tadi bere. Pan urang mama. Adeh, mama nduk ngarokok ye. Atuh tahu preman ngaran ka situ mah. Dongeng da jarara jasa. Masyaallah, urang geuleuh mampir ka dinya teh. Naon mampir tuh bos pantama mah. Pan atuh bos teh silaturahmi, bakal manjangkeun umur. Waduh, ngadalil biasa. Kujublak kokoro. Ah, jamama ye mun. Ka mana? Ih liwat sakalian gade be silaturahmi pandai kaliwatan mamanya tuh mampir. Aya jang bensin weh. Edeh, teh ngomong kitu. Hampura bae ye kurang bensin ye. Sabara duit mah? Atuh terserah dirinya. Ya aya 10.000. Ya 10.000. 1 juta lah. Preman tah mah jagos kitu mah. Aya ge tuh kiai mah lain kos kitu dongeng. Tah urang ku ari boga guru kararitu. Aduh dipaksa ku mama ku naon kita ngajolkeun ieu tuh HP kudu BlackBerry bae segianna mama guruna main HP masyaallah jang naon teh guruna ya BlackBerry jang aya bugil-bugilan ban di jerona ah teh guru masyaallah geus jang takorub bareun eta HP ka Gusti Allah aduh hese urang gari sulit di akhir zaman kieu. Metak na akur bae jeung nu bodo metak na akur bae jadi hese dongeng eta dongeng baheura masyaallah kapanggi unggal peuting geus hudang peuting teh sok kapanggi bae jeung mama asa hudang peuting kapanggi berarti aku mama mah unggal peuting bareng hudangna jeung lain pan aing masuk bareng nonton TV jeung mama nonton bola waduh majester kamari kan masyaallah masyaallah masyaallah. Wih, buharat zaman mah. Bener bud eleh nu mana galabud. Sarari aja sa dongeng teh karar itu walulu. Eh, dongeng kieu teh. Panggih deui sabab sering kapanggih. Adik-adik kecing. Berarti acing ieu sering hudang tipeuting. Adik-adik, terus diwurukan, dibaca ieu nya. Jang paranti peuting. panginah entakos kitu makarasana kadengena nikmat. Ieu mah aduh aing keur nonton TV keur ngeunah-ngeuna. Mama datang di sarua nonton TV atuh aing bingung. Tungtung nama berjamaah di dinya. Salah atuh henteu. Ngan sakitu ayana bae. Entek agama merosot aurat urang anu nyekelna. Henteu pageuh nyekelan tutupna. Geus kitu ka ayana bae menyaritakeun seputar urang kabehan. Kitu bae. Masyaallah kabutuhan teh nu kos kararitu bae. Nah, dua jawazudat ni. Utai ganggaping doi kuwana ngubur lailan dalam mungi liat darurat dikenal hab darurat. Kakaufi ziham kaya wadi gitu ziham dada sekan nawi tagir atau berobau gitu alik. Atau lian mengkono-mengkono ziham tagir. Kada jajah jumur teman-teman walaan kan sabang wala jumur minal ulama yul khalat. Sakin ulama lan ulama khalat. Adapna yang mendem layanan wengi li palu sahabat kena mega sahabat kapal yang ibakin ke pegawaian Abu Bakar wa Ali dan si Anwar Jalil Ridwan Allah alain ane jami utawi kada berlawa ikut sakin sakabah an Abdullah wallahu alam bisawab.